Nalika jaman aku isih dicoko kaditon sira mu prapti negara Ngalengka kowe ora keri nderek lawan laguku Petro ha inggih beneman iki kalingan lelakon kepungku nalika jaman kembang niku glasuk teng gua windu niku iya wah inggih anu nika tesih mboten nggih beneman sapa iyo sayem niku kok edan wong sayem probo langgih iki sayem bu probo niku sayem probo iki gandeng kok sayem karo bu probo nggih wis ora ana beto nggih wah nyonya beto tak paringi gandaran iki gandeng dhuwit entek iki ana rokok sadah saat dilagile dimen yo aja padha kerah karo waris yo tak paringi ganjaran kudu rasa ana wong nggih matur nuwun yo ana rokoknya tampan ana wah niku isi kali atus no 10 nggih matur nuwun jenengan ora diparingi nanggo kebul kebul. Saya kok ya apa? Wis ora sapa kandhake. Merke ora enak ning nyatane rokok bisa kretek. Aku njaluk, Kang. Iya, ora-ora yen aku mentolo karo kowe. Ya, kowe nek iki 10 ditung wong 8. Saben wong siji nindake loro. Sing loro bakong loro nah sing 6 aku. Wah, kokah dhewe. Wong aku lek gedung kok. Dino kok kalen ora teles. Arek ora mingsur kok njaluk diteles iki. Nggih, ya mingsur-mingsur kok nggih diteles ra wis. Aku yang pakai kewe kang wong ditentake. Oh, sing dipake iki biayane apa duwite? Ya loro-loro rene aku tak pentingke duwite, wong ora nek anggo duwite dikirimke seneng aku. Oh, andamu ngalap duit. Ya bener. Penemban pegawan anom, sawit si satu pun gak asap nolib. Saya noroso penemu mukang sahian itu mau po penemban kepala mau paring jauh. Opo po kang datio wikati ni dini penemban pasti ngaleng kalang kabin. Niat lagi neng kalang nyuanak lara bantal. Bakal napak sungging kaya sugingin kiai noyong rokok. Apa to sabab wiwit aku iki durung dinadi mongko kaki semoyo iku wis ana nganti aku wis peken banget suku dodo. Ewa dene kahanan ning kiai Semar kok mung popok kuwi wajib kaya mengkono. Kepengin banget rasane atiku kiai. Muga aku kaparingono barakah saka kiai sawap ana supaya handayani marang kayiwananku jeneng aku urip kang arep coba. Aku ngerti kersaning perban pegalan anoman. Nak temeni yen ora sewak batinmu. Kowe guru bangsa jeneng urip ana arep coba hawe iki sawetara taun. Hai, kalau dia urip pun ngalam dia. Neng nyata ni si akeh aku tinimbang kalanan orang. Layan panjang perembaniku lahir batin kepingin bakal napak sungging kaya penguripanku. Malah aku kaya aku ini jeling urip angan gue lambaran si pati ngasol jowo rong puluh. Mula kahananku yang mengukuh kaya menggini. Buat ini yang perembanan aku pengen mengerti munggu. Isining sifat aksara Jawa 20 ingkang wis nyebutake. Ana cara padha sawala padha jayanya semoga bertemu. Wandene werdini mangkene pisan aksara. Ingkang mengerti alam busik wis suwung titah ngerta padha iku mung dema napa busik ing ilang. Kaping pindhone aksara no, nala nalaran wektu pun sang nala megang. Hamung tentu mituruti gujining nalar kang kinaos. Kaping telune aksara ta junjut tancut pangertine pun sawet-sawet tawis apa dinten ya wis padha cocok. Kaping papat yaiku aksara ra. Sangking rasa mungaras, wong rasa serik lamun pemandung so iku nyerang. Kaping lima yaiku aksara ko. Kinekel karkating batin, kinedrat lamun totang kelakon. Kaping enam yaiku aksara du. Dalam durung kelawanan darung, bis pun kepingin kode dadi pandung. Kaping pitu aksara pa ya iku te kaping setya inget tetep ana lair kelawan hati. Ping wau aksara sa seminggah ing lagu titip. Kasarane dikasar pawitane kudu saguh. Kaping sanga ya iku aksara wa wani waspada ing semu. Wami iku pinangka cemburit, waspada iku pinangka wut. Kaping 10 ya iku aksara wa. Lulus aku jroning urip, liri lulus sepen marang ing lali, lena tuna menungso mesti bakal dadi lakon. Ping 11 ya iku aksara pa. Pupusan kodrating juang widi, ora perlu menungso padha padu rempon. Kaping 12 aksara dha destun kudu kang pinanggih, delek-delek lamun wis padha gadhep. Ping 13 ya iku aksara ja. Jagat gedhe, jagat cilik, menungso mesti bakalan ja. Kaping 14 aksara ya, rahayu pangertinipun. Wong urip aja setu mindak miyar-miyur. Kaping 15 ya iku aksara nya. Nyapa nyamati uripe kelawan nyapa wong urip aja sedhep menyatat marang sesami. Wondene sipating aksara ma. Mongko marganing para makhluk murang marga menungsa mesti bakal tumindak murka karo milih. Kaping 17 aksara ga giliking sedya wis aguh golong gilik saika kabeh. Sipating aksara ba badan budi pa bobot guna panggraitane kelawan bobot ingkang satru. Kaping 19 ya iku aksara pa. Manungsa urip ana ing alam donya ilang ana kang padha duwe watak makutha, makutem lan makutheteran. Wondene genepe kaping 20 ya iku aksara ma. Ngalangut urip pira lamun sipating urip durung ngerti marang sejatine urip. Wong urip iku aja sedhem nyukupi butuhe ing arep, nanging urip nyukupi ana marang butuhe ing urip. Iku penemban. Mungguh lambaran nggon urip ana ing madya padha. Mula ora moka yen kahananku mung ajeg kaya mangkene amarga aku ora luput saka sipat 20 iku mau. Astalya barata bagasan wae koto. Ya kuwi wis anggen pisan diwangi supratyo. Ku Kyai bareng aku nampa kang dadi sabdaning Kyai Nayantaka. Ora liwat Kyai, aku bakal halindhake kang wis kawedharake Kyai, melu-melu ngempil kamuktening Kyai basa kepengin agem lelambaraning sipat aksara Jawa 20. Iya. Yen pancen tumemen mesti bakal kasembadan apa kang silebya sang penemban kahanan Oman. Kyai Semar iya. Thank you. ranggon kulum aku nganglan koko saluring karang kacem pelabot ingabot aku dinuteng ingkang stun Prabu Duryudana. Kinanjir nanti andeng-andeng ing para Kurawa kemana ingan Prabu Duryudana. Ing mongko mungsuhe Kurawa ora bakal bisa tak sirnakake yen deleke urung tak lungake dhisik dhisik tak pasang dhewe dhisik. Sapa to kang dadi anggota sing duwe ing Duryudana dhewe mung kadhapa Kyai Nayanto. Kurang semarat jo kaget aku sing berkomong sungguh nyaman aku bawet aku mata aji balik muka. Ingkang podo ngatuk o jalo ilangan mayan tolak cidro sungguh suweng mai kula mboten ngadhep wonten ngersanipun Kyai Semar. Pripun Bu, Bapak enten pundi niku wau? Atenipun ing wawacana kalih Semar pegawan Anoman kok lajeng mboten enten to Bu? Weh, lha kok Bapak kok ora ning ngendi? Mumpung nyatane mau bubar. Ngendikan karo penemban kok lapet ora ana segalane warang kalisik yae nek ora enek iki lah lha dalan lakek nyangen dilungane bapak iki mau karang kadempel ning mendung gajaan ilange mendung kok bareng karo ilange bapak apa bapak digondol mendung lha iya to. Oh nyatane mau bubareng di kantor gongan yang gini lah kok. Kok orang ini? Bapak yang riwis ngajak jam telu apa jam setengah bapak dihilangi gelis ya. Nanare. Bapak riwis dati syarat ane tengah wong ini orang metu menunggi gata. Apa gue nita ini tuh? Dia mau ingat dicak lu mau nyangan diwaikan riwis jam telu apa jam bapak itu mesti metu nih. Bapak ku iya. Ngopo hayang mbok nang jaba ge pemanek ge sapa? Golek ril. Kok sampe ge sirahmu kuwi ore. Bapak kok golek ril. Ge sing tengok-tengok nek nang wijiane sing atas ngene iki ora seneng. Lah yo ani mung wis nang bapak kok ora nang iki seneng. Bapak nek metu ge ngono dhisik karo gareng. Bapak sik garenge keri. Karenge sih bapake gari. Kowe nang ora seragam iki ya. Bapak karo garenge apa dikira kena diungkus dari. Ayo nek kaya garing iki metu arep napa apa mung duwe samu kena manjake. Garing iki jajot tekad kok. Ya samu kan tekad iki enak menu ora ketang bon. Sing ben metuk ning kono. Iki garing iki ya. Anak bapak ha bapak iki mung jemurung. Ya kaya garing antarane ane terus bapak ora nek le terus kowe aja nggugu rupuke bakok ya kuwi contone wong-wong panas iki ya ngono kuwi jane bakok iki ya sir kaya awake dhewe kaya aku iki ya kepengin ning kaning bakok iki karo bojone iki dicatah mula arep ngetopi kaya aku iki ora iso. Lah pameran klek-klek. Aku iki metu nek ora nguri kowe ra seneng. Aku iki metu nek ora iki jenenge kene kuwi kok ora ra seneng. Yo kareng iki ya lah. Aku iki grumbe. Ya to kacang iki kuwe iki kok. Jadi, lalu jenong kuno neng petong kalau aku singgung lapuk, lepas kacang kurung dibayar. Palan tani yuk warna warna. Tentang lupa seorang tenang besok aman demo pari nayuk nayuk tahu kuno lana lana yuk ini marang kebeling mas po urgong suan kuat bahan masal yang hati buku ya bengkak bengkau dadak benyai kaya yang menurut tak boleh aneh duit ono ngendi mitra nih yang ngoyong toko ya Thank you.